judul malam hari ini juga tercetus oleh beliau. Beliau itu punya pandangan yang diidiomatikan dengan bunyi hukum yang profetik. Prophet itu bahasa Inggrisnya Nabi. Nah, saya sebagai polisi lalu lintas, saya sebagai wasit, saya mencoba bikin outline dari perbincangan kita pada malam hari ini yang akan disubyeki terutama oleh beliau bertiga, yaitu Bapak Bushro Mukodas sendiri, kemudian Bapak Rusli Muhammad, Bapak Dekan, kemudian Bapak Nandang Sutresno. Mas Johan Budi juga kalau bersedia nanti kita akan undang ke sini, karena malam hari ini tidak ada yang diumumkan akan ditangkap. Nanti terserah beliau bertiga pembicaraannya, tapi saya kan sebagai polisi lintas mesti jelas ini. TKP-nya ini mesti jelas. Jadi kalau kita ngomong profetik itu, kalau ngomong Nabi berarti ini ide Tuhan bukan ide manusia. Satu ya, jadi kalau ide Tuhan ya kita dengerin Tuhan, jangan kita dengerin mau kita tentang Tuhan. Nah, kalau ngomong profetik berarti bahasa Arabnya nubuah. Nubuah dari kata nabaun, nabaun artinya berita, nabi yang membawa berita atau informasi. Nah, kalau ngomong nubuah berarti skalanya sangat luas karena hampir tidak bisa didefinisikan siapa nabi, siapa bukan, dan diyakini oleh para ulama bahwa jumlah nabi itu selama sejarah beratus-ratus ribu. Bushro bukan nabi secara resmi, tapi dia punya kualitas nabi. Maka dia yang berani mengajukan ide mengenai hukum profetik. Kalau dia tidak punya kualitas kenabian, dia tidak akan berani mencetuskan hukum profetik. Dia diguyu malaikat, raimu sapa le? Tidak ngomong hukum profetik-profetik, cah noto prajan, weki. Jadi, karena dia punya kualitas yang lumayan, jadi ya saya kira malaikat akan insya Allah membantu beliau. Amin ya rabbal alamin. Bushro selalu secara rohaniah memiliki derajat tertentu, sehingga secara jasad dan kebudayaan dia banyak sial. Dan memang pembagian begitu, kalau ada orang dunianya hebat, rohaninya kurang hebat. Nah, Bushro ini rohaninya hebat, dunianya kurang hebat. Jadi ketua KPK ya sedelet wailah, bargui mudun, kan gitu. Apa-apa menjogo gudang karo ngitung data-data ra masalah. Wong tidak penting kok jabatan di atas apa di bawah, yang penting niatmu bener berjuang atau tidak, kan gitu. Perkara dulu wanita segala macam dia termasuk sial karena dia menubuah, dia orang-orang profetik. Jadi kalau soal pacaran, soal segala macam dia nasibnya sangat buruk. Pacaran sekali langsung kawin. Jadi randi pengalaman apa-apa mengkuper lah. Saya bersingkat. Oke, kalau ada nubuah berarti kita mesti ngelihat environment-nya, kompleks sosial dari nubuah itu berarti ada risalah. Jadi kalau ada nabi berarti ada rasul. Kalau risalah itu skalanya kecil karena ini urusannya sama sertifikasi dari Allah. Nabi itu orang yang disuruh bawa berita dan itu bisa siapa saja dan jumlahnya sangat banyak. Tidak hanya dari manusia di bumi tapi juga manusia pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan tataran tujuh langit. Nah, kalau risalah itu berarti rasul. Kalau rasul jumlahnya sepanjang hidup cuma 25. Ditambah satu namanya Jibril. Karena Jibril juga disebut rasul oleh Allah sendiri. Nah, jadi Pak Bushro tidak mengatakan risalah tetapi nubuah. Jadi profetik. Meskipun secara konteks, secara substansi pasti juga terkait antara nubuah dengan risalah. Nah, kalau ada nubuah berarti ada risalah. Kalau ada, kita urut deh. Kayak Nabi Khidir itu nabi, tapi dia tidak dapat sertifikat, tidak dapat risalah. Nah, ada empat tingkat, risalah, nubuah, walayah, khilafah. Risalah itu adalah sertifikat atau mandat untuk menjadi pengurus bumi secara resmi dengan kekuatan hukum dari Allah. Tapi kalau nabi tidak punya kekuatan hukum, dia hanya punya kekuatan budaya dan informasi. Itu nek arep ngomong serius, perkara ini nanti tidak dibicarakan ya tidak apa-apa. Tapi pokoknya saya wajib mengemukakan ini. Terus di bawah nubuah ada walayah. Walayah itu dari kata wali subjeknya, wilayah namanya walayah, diterjemahkan secara bodoh oleh bangsa Indonesia jadi wilayah. Ya serapopo. Sekarang saya bukakan sedikit yang Anda tiap hari lewat dan Anda tidak pernah berpikir, jalan dari Tugu tiga stasiun itu namanya Margo Utomo. Margo itu jalan, Utomo itu keutamaan. Jadi kalau Anda jalan dari Tugu ke selatan menuju keraton, itu pertama yang harus Anda lewati adalah jalan menuju keutamaan. Keutamaan ini beda sama kemuliaan, beda sama kebaikan, beda sama kebenaran. Dia punya posisi dan environment nilai sendiri-sendiri. Dari Tugu sampai ke Toko Terang Bulan, itu jalan para wali. Jenenge Malioboro. Malio itu kalau dalam bahasa Jawa, dadio wali. Oke? Lagi kurungu gue ya. Wali. Nek walio, nek coro Jawa malio. Misalnya nek, apa saiki? Mangan, mangano. Ono sing nganggu NG, ono sing W dadi M, itu pattern of Javanese language. Jadi malio itu artinya dadio wali, boro ngumboro. Dadio wali sing ngumboro. Jadilah pengelana, pencari kesejatian dirimu, yaitu rohnya Allah sendiri, di dalam agama namanya Tauhid. Jadi malio boro itu nama yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo. Ya, ini serius. Nera percaya takono dhewe. Ya, kowe rasa macam-macam, rasa iki menurut buku apa? Buku nembahmu. Rasa buku-buku kowe percaya apa ora ngono wae. Seko Tugu Margo Utomo tekan ora tekan rel, dari rel ke Terang Bulan kuwi Malioboro, jadilah wali Allah yang mengembara. Dan ini sudah tidak ada orangnya. Sudah tidak ada orang yang mengembara mencari nilai sejati, sudah tidak ada. Tapi serapopo wis. Dari Terang Bulan sampai kantor pos, kui margo mulyo. Jalan untuk mencari kemuliaan. Kemuliaan itu di atas keutamaan. Di atas kebaikan, di atas kebenaran. Kalau dalam Al-Quran namanya karomah. Maka wali itu setelah kamu dadi Malioboro, dadi wali sing ngumboro ning Malioboro, njur kowe menempuh jalan mencapai kemuliaan. Kemuliaan itu dalam bahasa Arab karomah, kalau subjek namanya karim. Makanya nanti saya ingin baca ya karim. Jadi kalau Anda tawaf ya besok-besok sing iso sing lungo kaji 12 tahun meneh ta iki jan. Dari kantor pos sampai alun-alun, jadi sebelum masuk alun-alun itu namanya panguraan. Ini baru dengar ini ya. Rano wacana ini dinti rano le. Panguraan itu artinya sudah dibuang semua yang enggak-enggak. Yang kamu cari yang pasti akan menghancurkan kamu. Kamu tumpuk-tumpuk, kamu ewangi korupsi, kamu ewangi numpuk, segala macam. Segala sesuatu yang pasti tidak bisa kamu bawa. Bahkan menghancurkan kamu sebelum hari akhir dari hidupmu. Jadi mati-matian kalau kata anak saya, Sabren. Mati-matian manusia mencari segala sesuatu yang tidak bisa dibawa sampai mati. Padahal satu-satunya kepastian dalam hidup hanya satu, yaitu mati. Ini yang pikir ini ya wakah ya. Oke, risalah, nubuah, walayah, khilafah. Ada sih sedikit saya iseng-iseng khawatir kayak ini Pak Busro ngomong naik hukum profetik itu atau hukum nubuah itu, karena istilah yang sebenarnya standar dan default bagi semua manusia yang khalifah fil ard itu kan idiomnya khilafah. Awes liane rakumana nopo-opo, akhirnya Pak Busro sing ijen wani munggah nubuah, anak gue arep nubuah piye, arep walayah piye, arep wes gue ning panguraan wae. Panguraan itu dari kantor pos ke alun-alun tadi itu. Gitu. Nah, begitu sampai alun-alun ke keraton, di situ Anda sudah tidak di dunia. Anda sudah tidak berbobot jasad lagi, tidak berbobot dunia lagi. Kalau kita ngomong nubuah dari kata nabak, berita, informasi, baru apa sih yang dibawa oleh Nabi itu? Informasi apa? Kok sampai ke negara? Nabi yang mana yang nyuruh kita bikin negara? Nanti kita cari. Terus sampai demokrasi kan, dari tauhid sampai demokrasi. Sekarang orang lebih percaya demokrasi daripada kepada tauhid. Orang lebih percaya kepada demokrasi daripada kepada Nabi. Ide hukum profetik itu tidak akan bisa masuk ke konstitusi, ke kalimat resmi negara. Betul enggak, Pak? Enggak mungkin diresmikan oleh, kalau dulu kan MPR gitu ya, sekarang enggak mungkin itu masuk. Jadi ini hanya pada ranah wacana intelektual dan kebudayaan, gitu kan. Tapi tidak mungkin hukum profetik menjadi bagian dari pasal-pasal konstitusi. Oleh karena itu, malam ini kita mesti tahu apa manfaatnya kita diskusi sekarang ini. Anda kok tidak ikut demo sekarang di Senayan? Kan itu, enggak ada masalah. Semua nanti kita hitung bersama-sama. Soal sekarang ribut di mana-mana segala macam itu, kita bisa ambil begini. Ambil dua cara berpikir yang dialektis, yang apa, yang ngene iki apa jenenge? Cekung cembung. Apa jenenge? Apa ya? Kalau Anda yang lihat gambar itu loh, Bung. Kan kadang kelihatan cekung, kadang kelihatan cembung gitu ya. Dan itulah kehidupan. Disebut cembung sebenarnya dia cekung, disebut cekung sebenarnya dia cembung. Saya tanya maksudnya gini, Anda ini bagian dari Indonesia ataukah Indonesia bagian dari Anda? Nah, ini kedua kesadaran ini harus kita pakai secara kontekstual dengan momentum yang berbeda-beda. Jadi kadang, kalau buku saya tahun 76 kan judulnya Indonesia bagian dari desa saya. Itu judul saya. Artinya, saya secara administratif penduduk Indonesia, warga negara Indonesia, dan bagian dari MOU dan kesepakatan konstitusional yang bernama NKRI. Tapi sebenarnya Indonesia secara substansi adalah bagian dari kesadaran saya. Jadi begitu banyak hal dalam hidup kita yang sebenarnya tidak terkait sama negara. Sehingga bolehlah negara kadang-kadang menjadi bagian dari diri kita. Pak Busro ini biar dia orang Indonesia atau tidak, dia pasti sholat rajin. Biar dia orang Indonesia atau orang manapun, istrinya pasti ya cuman itu. Ngeraso golek liyane. Wis ming kuakui, senang, jaman SMA ini janjane yo kuwi ming hayalane. Mengkondoni, mengaku aku seneng karo. Ayo sih soalnya mengkondoni, tidak apa-apa. Tapi kan tuh, makanya harus ada dua kesadaran sekaligus, cembung cekung tadi. Jangan marah kalau saya buka-buka rahasia sedikit-sedikit. Ya nanti tolong dibantah dengan kebohongan-kebohongan. Tidak masalah, saya tidak akan. Terus dikarang-karang lah, zaman SMA kono kaya kan yuketok sing jani, zaman semono sing gandeng sopo yuketok tau ya. Saya kan ketua, dia sekretaris umum saya. Tapi kemudian saya tidak enak lah. Wong ini dia dulu IPM, parpolnya. Si Jafunan parpolnya PII, saya independen. Jebul sing menang independen. Wah, ini yang ratego karo parpol, akhirnya tak kayak ke. Akhirnya Pak Busro jadi ketua. Saya tuturi Handayani. Kan gitu, karena saya di Jalan Taman Deswa, diajar di Wantoro. Pertama memang orang yang bagus itu Ingar Sosong Tulodo. Setelah itu dia dewasa sedikit ing Madya Mangunkarsa, tapi kalau orang sudah panembahan itu Tuturi Handayani kan gitu. Dadi sing sampai akhir SMA tetap dadi ketua kuwi janjane wong sing ming bagusi wae. Ya ta kan. Aku ora gitu. Ben nyek-nyekan salah ya. Salah ya aku ben ra dibela ya aku di Mlekodo karo Pak Guru ra dibelani to. Aku kan dihukum, dipotong rambut gondrong Mas, dipotong, dihukum macam-macam kae. Iki ra mbelani blas. Ya seram apa, ini balas dendam lah sampai tua. Oke, bismillah, dari situ nanti kita ngomong hukum profetik itu harus kita temukan, jangan sampai ini jadi khayalan. Kok enggak, bukan khayalan, tidak khayalan. Tidak disuruh, tidak dihitung oleh Allah berapa banyak jumlah amalmu, yang dihitung adalah kesungguhan niat kamu. Kalau hitungan orang masuk surga adalah banyaknya amal, berarti hanya orang kaya yang paling sering masuk surga, enggak, kesungguhan hatimu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin satu nomor dengan teman Kiai Kanjeng, karena ini nubuah, dan kita kenal jurusannya, kalau Nabi itu berarti Rasulullah, nanti saya kalau boleh ada kesempatan, saya bersyukur Anda semua adalah umat Muhammad, karena kalau ngomong Nabi dok, nubuah dok, itu kan koden. Tapi kalau Nabinya itu Muhammad, kan semua Nabi. Buddha ya Nabi, Konghucu Nabi, yaitu Lao Tse ya Nabi, kualitatif ya. Sangat mungkin mereka semua Nabi. Maka yang saya ambil di sini selain nubuahnya atau profetiknya, Muhammad itu sendiri. Itu sebuah privilege yang luar biasa. Sebagaimana Anda haji itu mabrur, karena al-birru itu berlaku hanya untuk haji, tidak untuk yang sholat dan syariat yang lain. Karena dia sangat khusus kemuliaannya di hadapan Allah. Nah, di samping nabinya Muhammad, rasulnya Muhammad, kita ambil Muhammadnya itu sendiri. Dengan asal-usul Nur Muhammad. Karena Allah menciptakan cahaya yang kemudian beliau sebut Nur Muhammad. Itulah maka Allah merasakan getaran. Dia berjarak dengan dirinya sendiri sehingga dia merasa bahagia. Dan dia ciptakan seluruh jagat raya dengan isinya. Dan Anda semua adalah bagian dari pangeran agung. Pangerannya Allah sendiri yang namanya Muhammad. Yang kalau Anda ikut dia, Anda mendapat privilege. Anda mendapatkan kolusi langsung dengan Allah. Sehingga Anda boleh jadi tidak terkena administrasinya Jibril, Mikael, sampai Mukar Nakir. Oh no. Percaya aja. Sebab nanti kalau Anda percaya, terus Anda tidak percaya, nanti iki ora percaya, diadili wae saiki kan. Gitu kan. Mana percaya wae saiki. Gitu. Ini serius teman-teman sekalian. Ini serius. Kalau nanti ada waktu saya akan ngomong mengenai kenapa saya itu bersyukur jadi umat Muhammad. Bukan sekedar dia seorang nabi, tapi dia asal usul segala sesuatu setelah Allah. Gitu ya. Jadi kalau Anda mendapat apa-apa, kesulitan apa-apa, itu ada shortcut asalkan Anda dengan Rasulullah Muhammad SAW. Terserah mau pakai Sayyidina atau tidak. Bahkan kalau Anda masuk neraka ini, boleh tak ceritain ya, supaya Anda itu hatinya gede gitu loh ya, dalam hidup ini. Allah itu tiba-tiba manggil dua orang penghuni neraka. Ini leh. Gitu. Wah kaget, sudah disiksa neraka, tiba-tiba dipanggil Allah. Terus Allah interview. Gue ngapa kok melbu neraka? Ngapain kamu masuk neraka dulu? Wah, saya itu tidak punya kebaikan sama sekali selama di dunia katanya. Oh ngono, sing kene. Wah, kula niku ngolimo sembarang hidup itu kan. Oh ngono kuwi. Jadi Allah itu kan sebenarnya kan ya pura-pura, masa Allah tidak tahu. Cuman dia kan bikin adegan, bikin kemesraan, terus dia panggil dua orang itu. Terus kata Allah, oh gitu, ya sudah sana balik. Gitu. Interviewnya singkat terus disuruh, sudah sana balik. Nah kata balik ini kan interpretatif, multi interpretatif. Jadi yang satu itu begitu dibilang, eh kena balik, sana balik. Itu langsung lari cepat sekali. Yang satu kelelah, karo tolah gini. Akhirnya dipanggil lagi, sini, dipanggil sama Allah. Kenapa kamu cepat-cepat? Ya Allah, saya itu selama hidup di dunia belum pernah mentaati Allah. Ini saya diperintah sekali, ini seneng saya. Tak taati, langsung meluayu banter kayak. Lumayan saya pernah punya pengalaman mentaati Allah. Menurut? Terus kata Allah, oh ya sudah saya masuk surga. Ngono. Itu. Terus sing kelelat-kelelat, mau ngopo nolak-nolak kelelat-kelelat. Saya itu menafsirkan, ini maksudnya balik itu ke neraka, ke surga. Kalau saya sih, husnudun saya, maksudnya disuruh balik ke surga. Ngono. Oh, jadi kamu husnudun sama saya. Iya, saya husnudun. Udah, karena kamu bersangka baik sama saya, sana masuk surga. Gitu. Ngono ceritanya. Ono cerita ngono kuwi. Jadi Anda sekarang, saya sarankan masuklah neraka semua. Doamu cukup satu. Ya Allah, kalau nanti aku sudah masuk neraka, tolong panggil aku. Tolong interview aku. Ngono ya. Wis kuwi wae saiki nyolongo sing akeh, korupsi sing akeh, molimo nang pas. Mu, sing penting dungamu ya Allah masukkan aku neraka, kemudian panggillah aku ketika aku di neraka, kemudian aku akan lari cepat, temanku akan lelat-lelat, tapi kedua kami akan engkau masukkan ke dalam surga. Ya. Kalau ini ngomong hukum ya tidak jalan. Ini kemesraan, hukum itu rendah. Di atas hukum ada akhlak, ada moral. Di atas moral ada takwa tadi itu. Kan gitu. Maka profetik itu ide moral, bukan ide hukum. Kan gitu. Apa yang Anda sangka surga sehingga Anda kejar-kejar, pada dasarnya itu adalah surganya Dajjal. Surga di dalam konsepnya Dajjal yang dimulai dari Israel dengan tangan panjang Amerika, Bank Dunia dan seterusnya. Sehingga Anda disuruh berlaku tidak sebagai diri Anda. Anda disuruh berlaku sebagaimana konsep Dajjal itu. Dajjal itu tuh kewan koyo monster kayak orang. Dajjal itu satu tipologi, satu organisme tertentu yang kemudian diberlakukan di dalam sistem-sistem yang mengikat semua manusia, dimulai dari ketika muncul bank. Bang itu dari kata bangku. Iya lagi kerungu iya. Jadi dulu itu kan orang tuker-tuker barang, gitu, tuker-tuker barang. Kalaupun nukernya kan lama-lama tidak antar barang, tapi dengan emas, dinar, dan seterusnya. Terus kemudian, karena mekanisme tukar-menukarnya membesar, maka muncullah orang-orang yang kemudian bersedia menyimpankan barang tukeran itu yang berupa emas dan dinar itu di dalam satu lembaga. Nah, yang bikin tempat penyimpanan ini orang-orang Yahudi. Nah, orang yang akan menyimpan itu biasanya antri duduk di bangku. Kelak, jadinya tempat itu disebut bang karena orang. Lho, kuwi bang kuwi saka bangku. Kuwi aja rumangsamu Jawa iki. Jawa luwe tuwa le. Same, yo sami. Sama-sama, bukan banget. Banyak sekali bahasa Inggris yang berasal dari bahasa kitab. Dan itu kunci-kunci semua. Ini sekarang bukan forumnya untuk saya umumkan itu. Tapi pokoknya dimulai dari situ. Nah, Anda sekarang kuliah, Anda sekarang bingung sama hukum di Indonesia dan seterusnya. Menurut saya, di samping mengurusi secara pragmatis antara lain dengan mencoba menerapkan hukum profetik tadi, ada juga dong prosentase atau tim-tim kecil di antara Anda para pelaku hukum yang juga melakukan riset-riset untuk mengetahui asal-usulnya. Kok sekarang aturannya ini kok begini? Hukum itu bukan hanya soal pasal-pasal yang jumlahnya cuma beberapa ribu itu. Hukum itu apa saja yang mengatur Anda toh? Dan sekarang Anda kan diatur tidak oleh kemauan Anda. Anda diatur wong rambut sing apik ngene wis sing ngatur dudu kowe kok. Biyen badminton menang terus. Kemudian diatur, dirubah peraturannya oleh Federasi Bulu Internasional dari 15 menjadi 21 toh. Akhirnya kalah terus saiki. Kalah terus nganti saiki. Dan begitu banyak Anda itu diatur oleh begitu banyak kekuasaan dari luar, yang saya bilang sejak mata uang itu, makanya Pak Busro saya kira setuju bahwa yang membuat dunia ini rusak ketika ketak gue antri mau njur gue untuk ketak iya apa ya, semacam girik. Nah, girik ini kemudian dibagi, setiap orang yang punya girik ini kan terus punya kebanggaan, saya punya simpenan sekian gitu. Nah, girik ini lama-lama menjadi mata uang gitu loh, Rek. Aku memang kesepakatan, bukan benar-benar berharga. Sejak mitologi uang itu, maka Anda sekarang terikat oleh aturan mereka. Jadi kalau mau ngomong Indonesia, bukan soal Senayan berhasil atau tidak. Nah, soal BBM naik segala macam itu, oke, itu sangat penting. Tapi itu kan efek kesekian dari kesalahan yang lebih mendasar yang sudah kita lakukan sejak dulu. Jadi kalau saya melihat demo anti kenaikan BBM sekarang itu ibarat sepak bola itu scrimmage di depan gawang. Gitu kan? Kira-kira gol pora kan? Ini oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, saya mohon tiga tokoh kita ini untuk menentukan seberapa jauh bola ini kita tendang. Kan gitu kan? Dengan waktu kita yang sangat terbatas, mudah-mudahan kunci-kuncinya kita pegang. Saya mohon dengan sangat Bapak Profesor Dereng, Mas Busro. Dereng. Wis Profesor Dereng. Jenengan. Provokator Dr. Busro Mokodas. Saya mohon untuk maju ke depan. Tepuk tangan untuk Mas Busro, untuk Pak Busro. Tafadhol. Kemudian Bapak Dr. Haji Rusli Muhammad, Bapak Dekan, saya mohon maju. Kemudian Bapak Nandang. Seterusnya juga saya mau bersama-sama di sebelah kanan kiri saya. Terus nanti di sela-sela itu kita akan mondar-mandir dari intelektualitas ke budaya, ke keenakan hati, ke spiritualitas. Jadi supaya kita tetap utuh gitu ya, ono. Dan ini sekarang saya ingin Anda semua tepuk tangan. Nyuwun sewu Pak Cak Dikin sama ngadek. Ini kita punya tamu dari Banyuwangi, Cak Dikin, yang nanti akan mempersembahkan beberapa nomor campur sari. Iki lah, iki Rano Mantos, ono Dikin, beres lah, kan gitu. Sari ini dicampur-campur, gimana ya? Sudah rendeng ya sama teman-teman kanceng ya? jangan khawatir teman-teman Kiai Kanjeng ini juga penggemar campur sari. Nek Pak Busro iki aku ras ora cedho selera musik e piye, ketoke ya urung tau. Gak ora mudeng mungkin bedane jazz karo kuwi ora mudeng kuwi. Mudenge mung pasal wae ngono kae lho. Dadi mung hirupnya sangat kering lah dia ini kan gitu. Oke, teman-teman sekalian, semua tepuk tangan untuk beliau bertiga. Tepuk tangan semua, bismillah. Kita siapkan pikiran kita. Pikirannya jernih, memiliki kecerdasan, hatinya tidak ada suudzon apa-apa. Hatinya tulus. Dan semuanya secara keseluruhan merupakan entitas doa kita bersama, bahwa dari energi Anda ini memancar cahaya ke langit, dan Allah, para malaikat akan memancarkannya kembali ke seluruh Indonesia. Ini bukan khayalan, ini beneran begini. Karena Fakultas Hukum UI itu adalah satu-satunya fakultas hukum di seluruh Indonesia yang paling banyak alumni yang menjadi tokoh-tokoh nasional. Jadi saya bergaul sama Fakultas Hukum itu suwe banget ya Pak, ya wis ke zaman semua nolak. Ke zaman bapakmu urung ketemu mbokmu ning terminal kae. Aku wis ning kene. Wis suwe banget lah ke zaman akhir 70-an ya Pak ya. Oke, bismillah. Pak Busro dulu, karena beliau yang bikin odo-odo mengenai hukum profetik, saya persilakan dengan segala kerendahan hati, kegembiraan, dan rasa syukur. Tafadhol, tepuk tangan untuk Pak Busro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah karena terlalu banyak kenikmatan yang telah dianugerahkannya. Dan terlalu sedikit kita mensyukurinya. Yang kedua, selaku keluarga besar Fakultas Hukum UI, menyampaikan terima kasih kepada rombongan Kiai Kanjeng, ya, yang selama ini setia sekali dengan pencerahan bangsa, umat, negara, dan termasuk kampus kita ini. Dan saya mengikuti Pentas Kiai Kanjeng ini sudah bertahun-tahun dan alhamdulillah memiliki reputasi yang bagus, bahkan internasional juga. Sudah sering tampil di Inggris, di Mesir, di Amerika, ya, internasional. Kualitasnya persis martabak internasional. Yang dulu waktu SMA Muhammadiyah 1, saya satu kelas dengan dia. Dia jurusan IPA, saya IPS. Mengapa IPA? Karena memang saya beri nasihat, wis nun kowe mlebu IPA wae. Nah, terus dia juga menasihati saya masuk IPS. Dulu di MUHI itu yang favorit IPS-nya, bukan IPA. Ini bicara tentang fakta. Nah, yang tidak fakta saya tidak akan berbicara, apalagi membalas fitnah-fitnah tadi. Nah, didikan Fakultas Hukum UI kan enggak pernah kan supaya menfitnah gitu kan. Enggak pernah. Jadi kami karena kita undang beliau, ya harus dihormati. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatilah tamu. Walaupun tamu ini besmek kono. Tadi berkali-kali Cak Nun menyebut Muhammad. Tentu yang dimaksud Muhammad bin Abdullah, Rasul penutup. Sehingga banyak orang yang namanya pakai Muhammad. Dan saya termasuk yang sering menggunakan nama saya lengkap Muhammad Busro Mukaddas. Mukaddas itu nama ayah saya. Kalau dulu ayah saya namanya Najib, ya saya namakan Muhammad Busro Najib. Tapi ini Mukaddas. Nah, sampai sekarang saya terus kalau urusan surat menyurat, bikin kartu nama, ya Muhammad Busro Mukaddas. Karena saya bangga. Bedakan dengan bos atau al-amir dari Kiai Kanjeng ini. Dia hebat dalam banyak hal dan saya kagumi. dan saya yakin ini termasuk nanti yang akan dapat prioritas masuk surga sendiri. Nah. Tetapi coba saudara amati, kan semua orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Saya juga gitu. Nah, kekurangan dia itu nervous. Muhammadnya disingkat dengan MH. Sehingga terkenalnya MH Ainun Najib. Kalau saya tidak MH Busra Mokotas, Muhammad Busra Mokotas. Inilah kelebihan saya yang saya sadari. Waktu di SMA sering debat dengan saya, dan kalau dia mengakui kesalahannya itu terus ambil makan karo guyang guyu. Sambil nyiapkan replik duplik atau pledoi. Itu mukadimah. Sekarang bab satu. Bab satu terdiri dari latar belakang masalah dan rumusan masalah. Itu kerangka berpikir akademis metodologis. Sesuai dengan kaedah-kaedah mata kuliah metode penelitian hukum yang diajarkan oleh Pak Rusli Muhammad. Walaupun dulu waktu kuliah, mata kuliah MPH Pak Rusli itu juga dapat C seingat saya. Mumpung ketemu ya garap dosen desain apa garap dekan ya rapopo. Ya saya garap enggak apa-apa wong. Dah lumrah di fakultas hukum itu garap-garapan itu. Nah, latar belakang masalah. Tema itu yang diangkat oleh Takmir Al-Azhar menghadapkan kultur atau culture atau budaya kenabian dalam masa kontemporer. Ini menghadapkan racun dengan madu. Yang racun yang kontemporer, yang madu yang kenabian. Yang kontemporer itu ialah situasi kekinian. Situasi kekinian nanti kalau dijabarkan secara komprehensif bisa sampai jam 8 pagi besok. Tapi secara singkat, situasi kekinian itu bisa saya sampaikan sebagai berikut. Nah, urut dosen. Nah, pertama, latar belakang masalah, yaitu bahwa situasi kekinian kita itu tengah terjadi proses dehumanisasi. Satu proses di mana manusia itu dipersepsi, disikapi tidak sebagai manusia sebagaimana fitrahnya. Fitrah manusia itu ada dimensi spiritual, batinia yang bersumber pada kalbun hati. Yang kedua, aspek lahiriah, zahir, fisik. Ya. Ada yang mengatakan rohani dan jasmani. Tapi ada juga yang mengatakan manusia itu ada dimensi rasa, karsa, dan cipta. Dan lain-lain. Saya kalau memberikan kuliah itu kalau sudah bilang dan lain-lain itu minimal dua baru dan lain-lain. Kalau baru menyebut satu terus dan lain-lain itu mesti dosanya kurang wacan itu. Nah, dehumanisasi yang ada sekarang ini itu dalam bentuk manusia di Indonesia itu dijadikan seperti disikapi persis sebagai mesin untuk sebuah alat produksi, dan produksi itu ialah pembangunan. Nah, pembangunan ini seharusnya pembangunan manusia yang utuh, yang fitrah tadi. Tapi kenyataannya pembangunan ini pembangunan yang tidak utuh. Manusia yang fitrah itu dieksploitasi, disimpang-simpangkan menjadi manusia yang tidak fitrah, yaitu manusia yang hanya diambil aspek lahiriahnya saja, yang manusia diajari untuk suka yang serba duniawi bendawi, melupakan aspek rohani. Maka beda orang yang fitri dengan orang yang tidak fitri, beda mesti. Kiai Kanjeng ini fitri, ya, Pak. Dan itu kekuatan yang bagus. Kita yang hadir di sini ini realisasi dari kefitrian kita. Kalau tidak fitri, kita enggak hadir di sini. Nah, lalu pembangunan yang hanya didasarkan kepada aspek duniawi tadi menjadikan manusia sebagai alat, dan sebagai alat maka manusia itu diperang. Indonesia itu pernah diteliti. Kelompok terpelajar mahasiswa dosen itu untuk Asia Tenggara, itu penelitian yang dihasilkannya itu paling rendah. Saya angkanya lupa, tadi mau kesini enggak saya bawa. Tapi penelitian ilmiah itu yang dilakukan oleh kampus-kampus itu paling rendah. Yang di bawah Brunei, di bawah Filipina, di bawah Singapura, bawah Korea. Tapi ada penelitian bahwa di Indonesia ini negara nomor satu di dalam membangun pusat-pusat perbelanjaan yang sering disebut dengan mall itu. Itu nomor satu seluruh dunia, dan pusatnya di Jakarta. Nah, jadi antara riset dengan mall itu kan simbol kemodernan, tapi itu sesungguhnya simbol kapitalisme, dan kapitalisme itu tidak manusiawi. Mana ada kapitalisme yang manusiawi? Gak ada, kejem kapitalisme itu. Nah, itu Indonesia. Jadi pembangunan ini lebih banyak apa? Fisik. Nah, apakah yang bisa diberi istilah yang tepat untuk menjelaskan ini? Istilah yang tepat ialah hedonisme. Hedonisme itu satu ajaran di mana manusia itu diajari agar bisa mengejar kenikmatan-kenikmatan yang bersifat bendawi, duniawi. Itu hedonisme. Orangnya namanya hedonis. Contoh konkretnya siapa? Contoh konkretnya anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang tempo hari barusan saja mau membangun gedung Banggar, dan kursinya satu kursi berapa miliar waktu itu, yang dari Inggris atau Jerman itu. Berapa? 24 anggaran totalnya, satu kursi waktu itu. Kemudian diprotes enggak jadi. Itu menggambarkan DPR ini memiliki budaya hedonisme. Tidak hanya soal Banggar, soal yang lain-lain. Soal gedung Banggar tadi, saya soal Banggar, badan anggaran itu. Yang kemudian menghasilkan beberapa anggota DPR yang menyalahgunakan urusan Banggar itu untuk kepentingan-kepentingan diri, kelompoknya, dan parpolnya. Sehingga ada nama Wa'ode Nurhayati yang sebentar lagi akan disidangkan. Sehingga ada nama Dadong yang terkait dengan Kementerian Kemenaker yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar, yang putusan hakimnya dibanding oleh KPK karena dinilai ada sebagian yang tidak memiliki wajah moral, di mana wajah moral itu wajah Nabi. Nah, ini DPR. DPR juga di sana ada bisnis pasal. Di DPR juga ada bisnis kalau orang mau seleksi calon KPK pakai duit. Itu pengakuan Pak Mahfud ketika masih jadi anggota DPR. Ada calon pimpinan KPK memberi amplop sama Pak Mahfud, ditanya, ini apa ini? Enggak dibuka Pak Mahfud, karena sudah mencurigakan. Pak Mahfud enggak buka. Itulah UII. Nah, itu. Masalah dijelaskan, ini isinya uang 5 miliar. Dari siapa? Dari calon KPK namanya X. X itu saya jamin bukan yang sedang bicara ini. Jelas bukan. Sedangkan 5 miliar, 500 saja saya pinjam Cak Nun. Jadi, ini latar belakang masalah yang saya berikan contoh-contoh. Nah, ketika bangsa ini sedang mengalami dehumanisasi, banyak orang meninggalkan amanat-amanat itu. Lalu hukum itu dijadikan alat untuk mempermudah fasilitas-fasilitas asing bisa menyerbu serba gampang dan cepat instan di Indonesia. Sekarang mau berambang itu berambang Thailand, kentang-kentang Thailand yang Indonesia asli. Sampai sekarang setahu saya belum ada yang impor dari luar negeri. Terasi. Setahu saya. Nah, mengapa ini banjir seperti itu? Ya, politiknya sudah politik yang tidak pro rakyat. Dan politik tidak pro rakyat ini politik yang tidak pro kepada orang-orang miskin, orang lemah. Padahal Nabi Muhammad kita itu sangat pro rakyat. Nah, gambaran-gambaran seperti ini menunjukkan bahwa, sampel saja, contoh saja, bahwa kebijakan-kebijakan negara, kebijakan-kebijakan dalam bentuk politik, ya, pembuatan undang-undang, legislasi, dan yang lain-lain itu, sebagian besar memang menunjukkan bahwa manusia, termasuk kita ini, diposisikan sebagai benda. Nah, jadi saya sekalian, adik-adik mahasiswa, latar belakang seperti itu bisa diteruskan sendiri. Lalu timbul pertanyaan, lalu rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya ya, lalu hukum yang di Indonesia itu mau dibuat seperti apa? Jawabannya, yaitu ada alternasi. Alternasinya hukum dalam kerangka pandang atau perspektif profetik. Profetik kenabian. Nah, Nabi kita itu secara singkat, dia begitu Muhammad diangkat sebagai Nabi, statement pertama kali kan apa? Akhlak kan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bacanya yang benar, innama bu'itsu. Kalau lidah Jawa, innama bungistu. Siratal ladzina an'am tang alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya ngamin. Tuh. Nah, jadi dari sudut itu saya ingin memberikan pertanyaan, rumusan masalahnya. Lalu hukum harus seperti apa? Ya seperti yang dibawakan oleh Muhammad. Hukum yang memiliki kualitas moral, akhlak, dan kemudian dijadikan sumber untuk membuat hukum. Sehingga hukum itu refleksi dari akhlak. Akhlak itu isinya nilai-nilai keutamaan, kemuliaan, karimah tadi. Makanya fakultas hukum ada dosen namanya Ibu Karimah, Karimah aja, Karimatul Ummah, SHM Hum. Nah, jadi kembali tadi, pengertian hukum profetik itu, hukum yang isinya itu adalah kualitas nilai-nilai akhlak. Latar belakangnya tadi sudah saya kemukakan. Apakah bisa? Bisa aja. Jadi oleh karena itu saya tidak pernah ada kamus apa? Pesimis. Sehari-hari kami di kantor itu boleh menghadapi laporan-laporan masyarakat, data-data yang menunjukkan isi perut negara, pemerintah, DPR itu kami tahu. Sesungguhnya kami sekarang ini dalam posisi sedih itu. Tapi karena tadi sudah dihibur oleh Cak Nur, wah bergembira lagi saya. Tadi saya mau kesini itu mau apa saya? Karena memang data yang masuk itu, ya Allah, begitu nekat brutal. Tal orang merampok, merampas, membunuh rakyatnya sendiri dan mengagung-agungkan bangsa asing, memberikan fasilitas pada bangsa asing sementara rakyat tidak. Ya, kalau sekarang ini pertanyaannya mengapa demo ini kan sesungguhnya bagus sih, gerakan moral, tapi itu reaksi yang agak sporadis. Padahal ada yang bisa kita kerjakan lebih jauh lagi, ya kita melakukan riset. Fakultas Hukum skripsinya sudah perlu diarahkan riset kasus. Jadi yang digunakan metode induktif ke deduktif. Hasilnya abduktif. Tapi tidak salah kalau Anda nulis deduktif dulu dari kayangan apa, dari teori itu yang muluk itu, tapi tidak pakai induktif, tidak pakai data. Akhirnya Anda cuma hukum yang normatif saja. Padahal hukum itu kalau normatif, wah bikin ngantuk. Itulah sebabnya saya dulu tidak masuk jurusan pidana. Saya dulu perdata. Nah, begitu masuk pidana, saya itu pasal-pasal KUHP itu, sejak pasal 1 sampai pasal akhir itu, ini pasal yang cuma merintah orang. Memerintah orang untuk mencari barangnya orang lain. Tidak ada pasal yang menyuruh barang sendiri yang digolei, enggak ada. Barang siapa dengan sengaja maka diancam hukuman sekatanya. Barang siapa? Enggak ada. Saya cari barang saya. Enggak ada. Oleh karena itu dulu saya masuk jurusan perdata. Itu ceritanya. Daripada ada yang tanya, lebih baik saya beritahu dulu gitu. Nah jadi hukum itu kalau hanya kerangka teorinya saja, ya tidak dihadapkan kepada fakta-fakta, kering. Maka kata Immanuel Kant, intelektual yang tidak memiliki nurani itu intelektual yang tandus, yang kering. Dan itu juga yang dikatakan oleh Ayatullah Rafsanjani. Intelektual yang tidak memiliki kolbun itu kering, tandus. Sama aja. Nah, oleh karena itu, acara seperti ini kita kan sesungguhnya mengkontemplasi, berimajinasi. Nabi Muhammad dulu juga berimajinasi, berkontemplasi, berefleksi di gua Hira. Disitulah beliau dapat apa wahyu yang pertama, Iqra, dan seterusnya itu. Ilustrasi seperti ini, contoh-contoh sendiri sekedar memperkuat sedikit gambaran saja. Bahwa proses-proses penegakan hukum itu ke depan, itu masih banyak sekali, ruwet sekali, kompleks sekali, tantangan-tantangannya itu berat. Tapi Nabi itu berat sekali. Tidak apa-apanya kita dilempari kotoran, macam-macam difitnah, jalan terus. Nah akhirnya untuk ke depan ini 7 tahun saya diizinkan oleh Fakultas Hukum UI oleh rektor untuk membantu tugas negara 5,5 tahun di mana di Komisi Yudisial. Sekarang Pak Parman alhamdulillah masuk, Taufikur Rahman juga masuk, itu alumnus UI. Jadi yang di KY itu ada 2 itu, Suparman Marzuki sama Taufikur Rahman. Nah kemudian saya 1 tahun 3 bulan lah di KPK, insya Allah masih 3 tahun lagi. Itu 5 hampir 7 tahun itu bisa saya simpulkan bahwa pendidikan di Fakultas Hukum apalagi itu, itu memang penting sekali untuk memadukan kesadaran profetik tadi. Nah caranya bagaimana? Yang terakhir caranya ialah kita harus berkontemplasi, berimajinasi. Tidak lagi zamannya mengandalkan pada teks, dari teks ke teks dihafalkan, itu kuno itu. Dah, intinya apa? Tapi kemudian direfleksikan dengan situasi kekinian. Nah kemudian spiritualnya itu memang harus diperkuat. Nah saya di Jakarta dulu dinasihati oleh teman-teman saya yang senior. Yuk Pak Busro mulai puasa lagi. Nah dengan puasa Senin Kemis yang BW, Bambang Wijayanto itu lebih sempurna daripada saya. Dia puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Terus tanya sama saya, Mas Busro, kenapa Anda tidak puasa Nabi Daud? Nah, saya umatnya Nabi Muhammad. Jawaban saya gitu, bisanya gitu, sudah lumayan bisa jawab gitu. Nah, karena Nabi Muhammad ya saya ikut, umatnya Nabi Muhammad ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu tidak Daud gitu, cuma memberikan saran kalau mau puasa sehari, puasa sehari tidak. Nah, puasa itu menjadi sangat penting. Dulu di kampus ini, aktivis HMI dan lainnya itu punya tradisi puasa Senin Kemis. Kemudian lalu kalau buka bersama itu bergilir di rumah dosen-dosen. Saya dulu pernah didatangi. Pak Busro, berkenan enggak kami puasa, buka puasa? Wah silakan. Walaupun saya enggak puasa waktu itu. Nah di samping itu juga tahajud. Wah tahajud itu luar biasa. Sudah senjata kami hanya itu aja. Di samping kontrol keluarga. Keluarga ini harus ngontrol. Pak koruptor-koruptor itu kalau ke rumah membawa barang mewah. Baru setahun pulang coba membawa mobil Hammer. Tuh, harganya 5 miliar itu Hammer. Ketika kalau keluarga koruptor, orang tuanya pulang bawa Hammer itu. Wah istrinya alhamdulillah. Ini suami yang keren gitu loh. Wah anaknya juga wah syukurillah. Mertuanya, aku ambil sisi tabus roh. Aku ambil mbahmu rak yaisan tempat Hammer tabus. Nah itu kalau keluarganya keluarga yang hedonis. Tapi kalau keluarganya tidak hedonis, orang tuanya pulang ke rumah bawa barang sesuatu yang aneh-aneh, istri dan anak-anaknya harus tanya baik-baik. Pak, kok aneh toh Pak? Baru setahun kok sudah bisa Hammer. Saya tidak mencontohkan Alphard loh. Alphard di Jakarta sudah jadi taksi. Tidak menyentuhkan mobil Mercedes-Benz, sudah jadi taksi, tapi kalau Hammer belum. Nah, ini keluarga koruptor gitu-gitu, ya. Oleh karena itulah maka keluarga juga menjadi inti. Oleh karena itu saya sarankan nanti kalau saatnya Anda cari suami, cari istri, ya satu visi gitu loh. Anda mau enggak jadi suami saya tapi harus mengontrol dan sebaliknya. Itu caranya golek bojo gitu nanti kalau mau konsultasi dengan calon dan saya ini. Pakai SMS boleh kan? Kalau perlu ya saya carikan. Mau cari yang jumbo, mau cari yang atau boleh yang tua-tua asal sugih tadi kata calon ya. Dan seterusnya dan sebagainya. Jadi kesimpulannya supaya nanti yang lain kebagian itu perpaduan antara kesadaran nurani dan membangun intelektualisme. Lalu sering bertebaran di muka bumi untuk melihat contoh-contoh banyak orang yang terkapar dan diterkaparkan. Itu akan mengisi, mengolah kerangka pemikiran kita itu yang profetik dari yang kenabian. Yang kenabian itu yang pro orang melarat, pro kelap, pro orang yang lemah, tapi juga pro pada pengutamaan akhlakul karimah. Kalau seperti itu, maka kita akan menjadi manusia yang bisa membawa manfaat kepada yang lain-lain. Dan kita akan semangat untuk irhamu man fil ardi, yarhamku man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, pasti kamu akan disayangi yang ada di langit. Itu kredo kita. Kredo kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah rabbil alamin sangat. Jadi seandainya tidak ada terusnya diskusi ini sudah cukup dengan penjelasan Pak Busro. Jadi nanti kita bertiga nambahin bumbu-bumbu aja, terutama terasi yang tidak diimpor ya. Saya sengaja tidak memberi batas waktu kepada Pak Busro, meskipun saya tuan rumah dalam diskusi ini karena famay yu'min billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Jadi saya menghormati beliau sebagai tamu saya sebagai moderator. Jadi saya diem aja dan saya enggak keberatan apapun karena sepanjang apapun yang beliau omongkan, saya kira akan membantu kita semua, akan sangat bagus. Jadi saya sudah diwakili beliau, banyak hal yang sebenarnya mau saya omongkan, dia omongkan gitu. Jadi memang dia dari dulu wakil saya lah. Cuman harus kita perjelas, hakim itu kalau datang ke pengadilan membawa hukum apa membawa akhlak, Pak Busro? Membawa akhlak. Sebab kalau pasal hukum, itu sangat tidak mencukupi kemungkinan kasus-kasus hukum pada manusia. Kemarin dalam drama Nabi Darurat itu disebutkan, 32 buah catur itu punya kemungkinan kasus di antara 32 itu sebanyak 114 juta. Probabilitas perjalanan gesekan lagi buah caturnya 270 berarti probabilitas hukumnya sangat banyak dan kita punya pasal cuma berapa. Kalau kemarin gitu kita sebut dihitung kabeh 2500 tidak telu apa ora ngono. Jadi hakim maupun petugas hukum jangan mengandalkan pasal. Kan begitu. Pasal itu cekelan wae sok-sok dinggo, sok-sok mungkin ora cocok dinggo gawe anyar ngono ya Bu. Gawe anyar. Hakim harus berani bikin pasal baru karena kasusnya bermacam-macam. Itu yang disebut hukum profetik. Kalau hukum yang sekarang ada itu hukum human saja tidak. Wong pasal hukum ngertinya orang mencuri tidak mengerti kenapa mencuri kok dan tidak nanya untuk apa mencuri kok. Kan begitu. Oke, nanti beliau akan menjelaskan. Dan seterusnya, oke, supaya saya enggak menghabiskan waktu, itu semua kita hitung. Termasuk, nek disebut dehumanisasi, kalau saya, mbok sudah, kalau pakai Nabi, ya, ulaika kal an'am balhum adol. Cetok banget. Mereka semua turun derajat, menjadi binatang-binatang, bahkan lebih hina dari binatang-binatang. Cetok. Nek dehumanisasi ki malah gaya. Gitu loh. Nek aku ngono kaya hewanisasi kaya. Oke. Ah nanti kita akan mohon kepada beliau berdua, tapi sebelumnya iki mikir kok kian ki ya rapek. Ora apik, menungso iki ya diwongkon estetika barang, kongen keindahan barang. Nah, sekarang kita kasih dua lagu dulu, setelah itu beliau berdua terserah sampai jam berapa. Satu lagu mergo yang diceritakan Pak Buson ini kan, wah ini sudah liar, kata beliau tadi. Baitul Mall, ini kan sudah. Satu nomor dari Johnny, Whitewood, ya karena liar semuanya, tapi liarlah dengan niat baik, Allah akan memperjalankan Anda menuju kebenaran, jangan khawatir. Yang kedua, Cak Dikin, lagu apa nanti Cak Dikin? Perahu Layar, oke. Tapi yang pertama kita ke Cat Steven dulu. Kita ke Yusuf Islam dulu. Mas Doni, maju sini aja. Para vokalis agak maju aja. Dua nomor mudah-mudahan tidak sampai 10 menit dua-duanya. Setelah itu kita persilakan beliau berdua sepuas-puasnya. Yuk. Sebelum Cak Dikin, saya ingin semua mendapatkan makna. Ini Kiai Kanjeng ini, lagu ini dibikin karena mau pentas sama Cat Steven di London pada waktu itu. Ini enggak ada urusannya dengan kebanggaan apa go internasional sekarang, enggak ada urusan karena Kiai Kanjeng tidak pernah peduli sama nasibnya sendiri. Dia itu bekerja melayani siapa yang dia punya. Kan begitu. Ketemunya Cat Steven ya melayani lagunya Cat Steven. Manusia itu cuma dua, penghuni neraka sama penghuni surga. Penghuni neraka adalah orang yang dimanapun dia berada, dia melayani dirinya sendiri. Semua yang lain itu dieksploitir untuk kepentingan dirinya. Manusia yang penghuni surga adalah kayak Pak Busro ini. Dimanapun dia, mau ketua KPK atau bukan, ketua umum atau bukan, paling atas atau di bawah, mau dosen atau dimanapun, jadi apapun, Pak Busro cuma melakukan satu, yaitu melayani orang banyak. Melayani orang banyak itu bahasa Arabnya ibadah. Ibadah kepada Allah, syaratnya sama Allah loh. Kamu untuk apa ibadah kepada kutok? Kamu harus menyebarkan rahmatan lil alamin, kan begitu. Jadi Pak Busro itu jadi apa tidak penting. Karena yang penting dia dimanapun sama yang dia lakukan, yaitu melayani Allah dengan menyebarkan rahmatan lil alamin. Kalau Amerika cuma ditempelin bapaknya waktu kecil, waktu gede jadi pembunuh berantai gitu. Di sini enggak. Ambok cilik amu disamblek, bul diancup-ancup nih malah gedene bangga kok. Wah, untung bapakku biyen ngajar aku nek ora aku gitu kan. Indonesia ini manusia khusus, ini campuran antara malaikat dengan iblis. Dan jangan musuhi iblis karena iblis tidak berada di luar kehendak Allah. Tidak ada satupun makhluk yang berada di luar kehendak Allah. Tidak ada ruang selain ruangnya Allah. Apapun yang berlangsung di alam raya ini, semua atas izin dan di dalam strategi Allah sendiri. Maka berpikirlah dialektis. Sehingga malam ini menurut saya memang tidak ada artinya kalau kita pakai ilmu-ilmu katon. Tapi malam ini sangat penuh artinya, merupakan pendaftaran Pak Busro ke langit bahwa Indonesia suatu hari benar-benar akan memiliki hukum yang profetik. Hidup Busro. Hidup Mukodas. Rai. Nek wong Jawa iki disebut bapake mesti tenan ne. Ora apa-apa, salah yang nyek-nyek aku. Bapakku iki Muhammad e. Apa Muhammad Ainun Najib Muhammad? Ayo kekekekan MH iki menyamar. Supaya orang tidak mengerti bahwa sesungguhnya mah yang diwarisi itu aku. Kalau aku sejak awal terang-terangan tidak efektif, maka aku menyamar seolah-olah aku hanya seorang MH. Wong Jawa diakali ae kuwi. Sembarang kalah nek karo wong Jawa, iblis e diapusi. Beliau tadi mengatakan makarimal akhlak, maka wiritannya ya karim. Karim, makarim, satu family. Gitu loh. Ini serius. Busro dari dulu saya mengakui profetik saya. Dari dulu, makanya idenya kan dari saya aslinya, cuma dia enggak ngaku lah. Ini saya ngomong begini supaya saya remeh. Bukan supaya saya sombong. Siapa yang mengaku dirinya ayu berarti lah kemayu. batal ayune. Nek aku ngomong aku profetik, itu berarti saya menjatuhkan diri saya sendiri. Dan saya paling senang menjatuhkan diri saya sendiri. Karena manusia harus jatuh, harus rebah di hadapan Allah. Karena hanya satu yang besar, yaitu Allah. Aku tidak, dan semua yang lain tidak. Hanya Allah yang akbar. Bingung Pak Wei? Tak unggake tibake meneh, unggake tibake meneh. Ngono kuwi cara ndak kowe iki terlalu serius bentoyong karo uripmu. Tenang aja, ada Allah, ada Rasulullah, ada Busra. No problem. Ndak terus iki isin tenan iki tak buka-buka ning nggo maring ya. Ya saya sebagai dosen tidak akan menggunakan fitnah-fitnah. Paling ngono kita. Apa yang jujur aku? Apa tak kemungkakan fakta-fakta hukumnya mau biar? Ya, ya orang mungkin aku ngomong menunggu itu. Dia serap apa-apa, diharani fitnah, serap apa-apa lah. Saya dianggap pemfitnah tidak apa-apa oleh pemfitnah yang lebih pandai dari saya. Orang guyan-guyan, tenang bos. Tenang bos, ya, serap rasa cemburu bos. Aku ngerti, ya, singkok Sirbian ngerti. Ngerti tenang aku. Saya mohon maaf kalau kehadiran saya menjadi intimidasi bagi Pak Nandang, Pak Rusli. Sesungguhnya kalau saya boleh menolak untuk diundang, saya sebenarnya sudah lama sekali. Saya kan bukan profesi saya ini. Orang yang paling celaka adalah orang yang diwajibkan untuk berbicara, karena semakin sedikit bicara semakin selamat orang kan gitu. Tapi saya diuji Allah dengan terus-menerus disuruh berbicara. Jadi saya akhirnya mempelajari apa sih yang sebenarnya sampai ke Allah itu. Ilmu saya, kepandaian saya, kebodohan saya, atau yang mana yang paling utama yang sampai ke Allah, dan itu memantul untuk menjadi berkahnya ke bumi. Teman-teman sekalian, saya ingin meyakinkan satu hal aja, bahwa yang sampai ke Allah itu niat baik Anda, bukan kehebatan prestasi Anda. Jadi rakyat Indonesia sudah berniat baik benar loh, nyari pemimpin loh ya, bahwa salah pilih itu kan soal ilmu. Ya tak? Salah ilmu, salah pengetahuan, dan memang tidak fair kalau kita tuntut rakyat tidak salah itu. Wong tidak ada, masa rakyat suruh beli buku. Demokrasi hanya menyediakan bahwa yang bisa memilih presiden itu adalah rakyat. Kan begitu kan? Karena demokrasi itu salah satu aplikasi interpretatif dari kebenaran nubuah. Ada kebenaran yang lain kan, kalau mau ngomong gampang ada benernya sendiri. Itu egosentrisme, ada benernya orang banyak, itu katakanlah disebut demokrasi. Tapi kan orang banyak belum tentu benar. Maka hukum profetik adalah, juga tidak hanya hukum profetik, ya politik profetik, budaya profetik, dan semuanya profetik. Adalah orang yang terus-menerus mencari benar, yang sejati, the real truth. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Tidak apa-apa kita sekarang mempercayai demokrasi asal ada reserve bahwa belum tentu benar loh ini. Ya kita coba dengan segala resikonya. Tapi yang benar-benar ya, biar ya, oke. Yang sungguh-sungguh benar adalah kebenaran yang sejati. Benarnya sendiri, benarnya orang banyak, benar yang sejati ini yang terus-menerus kita cari. Itu yang membuat manusia hidup. Maka terjadi ideologi-ideologi, muncul komunisme, muncul sosialisme, muncul kapitalisme, muncul demokrasi, muncul macam-macam, pluralisme, segala macam muncul, tidak apa-apa, asal niatnya baik, itu akan sampai kepada Allah, dan yang menang adalah ketulusan hatimu untuk benar-benar mencari pemimpin yang baik. Genlah pribadimu memiliki organisme Muhammad. Muhammad itu adalah akumulasi dari semua nabi dan rasul sebelumnya. Di dalam Muhammad ada Musa, ada Daud. Jadi kalau seseorang itu puasa Daud, itu berarti juga puasa Muhammad. Karena Daud dikandung oleh Muhammad. Ini baru diketahui pada malam hari ini oleh yang bersangkutan. Tidak terus ada dikotomi ini Muhammad, ini Daud, tidak. Muhammad ketika dia sudah menjadi entitas yang utuh, dia toleran kepada umatnya ya, karena Rasulullah adalah azizun alaihi ma'anitum harithun alaikum bil mu'minin raufurrahim, karena hatinya penuh kasih sayang dan berat terhadap penderitaan kaumnya dan umatnya, maka dikasih Senin Kemis. Nah itu untuk orang-orang awam Senin Kemis, kalau mau meningkat sedikit ya puasa Daud. seperti Bambang Wijayanto. Beliau juga. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin gitu. Nah, orang yang seluruh hidupnya adalah puasa, tidak perlu puasa Senin Kamis maupun puasa Daud. Karena seluruh keputusan hidupnya adalah berpuasa. Mestinya bisa jadi anggota DPR, tidak. Berani tidak. Mestinya jadi menteri, berani tidak melamar. Berani menolak jadi menteri. Mestinya jadi penasihat presiden, berani tidak. Mestinya menjadi seniman besar, ditinggalkan dunia kesenian. Mestinya bisa jadi presiden, tidak menempuh apa-apa. Itu puasa yang luar biasa. Mestinya bisa mengawini 4 artis, yang cantik-cantik ambil cuma 1. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah puasanya sudah entitas yang utuh, sehingga dia tidak perlu lagi Senin Kemis maupun puasa Daud. Konjamu ya, ya rapopo. Ini supaya teman-teman memiliki kemerdekaan berpikir, karena menurut Pak Busro tadi mengingatkan beliau, yang ulaika kal an'am itu apa? Siapakah yang Allah menyebut mereka, niscaya mereka menjadi seperti binatang dan hewan. Bahkan lebih hina dari itu adalah mereka yang lahum kulubun la yafqahuna biha lahum a'nun la lahun udhunun udhunun la yasma'una biha. Pokoke duwe kuping ora gelem ngrungokke, duwe wirat ora gelem delok, duwe ati ora gelem ngrasake, duwe pikiran ora gelem mikir. Maka Allah juga sudah statementnya jelas, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan manusia tidak mau menggunakan akal. Dan itu saya senang. Kenapa saya senang? Kalau gitu Allah tidak akan menuntut Anda semua, saya Indonesia intelektual dong. Kebanyakan memang kata Allah tidak berakal. Maka hukumnya Allah kepada manusia tidak terutama akalnya. Tapi yang terutama adalah niat baikmu apa. Nah, Anda semua sudah berniat baik. Tidak dituntut untuk pinter. Yang penting mahasiswa UII memiliki organisme, formula kepribadian seperti Muhammad. Niat baik ini toh, itu sudah membuat Anda semua kena sihir para malaikat, sihir yang baik, sehingga Anda akan tumbuh adrenalin Muhammadmu, akan tumbuh Jibrilmu, akan tumbuh Mikaelmu, akan tumbuh Israfil dan Izraelmu. Karena mereka berempat itu selalu berada bersamamu sejak engkau dilahirkan menjadi bayi. Bahkan ketika janin, engkau sudah dikawal oleh empat itu. Wong Jawa ngarani sedulur papat, limo pancer. Orang Jawa sudah dari dulu mengenal Jibril, disebut Joborolo. Israfil Hosoropolo. Mikael Mokoholo, Israel Hojorolo. Pokoknya hidup ini meneliti mas, teliti terus, anak kecil tuh meneliti kerjaannya tiap hari, betul gak? Meneliti, kalau Anda nomor satu kan etos penelitian seperti Pak Busro tadi menyarankan, ini skripsi-skripsi, disertasi di fakultas sudah harus, apa tadi jenengi mau? Induktif. Apa gue? Terus pokoknya ngomong gue lah. Pokoknya neliti, dan manusia itu cuma disuruh meneliti kok. Begitu Anda meneliti alam, Anda menemukan dirimu. Kalau Anda menemukan dirimu, Anda menemukan Tuhanmu. Maka belajarlah kepada Muhammad dengan kompleks sosialnya. Kompleks sosialnya adalah Khadijah, Aisyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Anda pelajari mereka. Baru Anda menjadi manusia hukum yang luar biasa. Masa Anda orang hukum tidak kenal Umar, orang yang nomor satu bisa Anda banggakan di bidang hukum. Kalau Anda kenal Umar toh, Anda juga akan menjadi sangat kaku, rigid. Anda harus kenal Abu Bakar, yang sangat kultural. Tapi Anda juga harus kenal Utsman, yang sangat mempertimbangkan keseimbangan apa saja. Jangan sampai ada pasal hukum yang tidak soleh. Begitu Apriani kasih kasus, Anda bingung pasal apa. Karena Anda belum mengalami tingkat kesolehan pasal hukum. Maka Anda harus belajar kepada Ali bin Abi Thalib. Ali adalah pintunya ilmu, babul ilmi, kata Rasulullah. Kalau Anda jadi Abu Bakar, coba teliti dirimu ke Abu Bakaranmu. Engkau meneliti segala macam, maka engkau menemukan Allah. Kemudian kamu juga punya keberanian, tadi kata Pak Rusli, Pak Nandang. Keberanian itu tonjolan utamanya Umar bin Khattab. Dan dia menemukan kebenaran itu melalui metode keberanian. Tabrak, gasruk, deal. Nah, ada saat-saat Anda harus jadi Umar, ada saat-saat Anda harus jadi Abu Bakar, ada saat-saat Anda mesti ngitung keseimbangan, perimbangan, jadi Utsman. Tapi Anda harus mencapai Ali pada suatu hari. Di mana Ali itu untuk menemukan Allah, dia tidak perlu metode. Kalau dia lihat daun, Allah yang dia lihat. Bukan terus Allah koyok godong, enggak. Tapi dia ketemu Allah. Kemanapun dia memandang, apapun yang dia dengarkan, apapun yang dia lakukan, membuat dia bertemu dengan kesadaran Allah. Itu yang namanya nubuah. Kalau mahasiswa UII, ingat Allah. Sesering mungkin sudah cukup, bos. Sudah cukup. Kata Allah, sholatlah engkau seakan kau melihat aku. Ya wis rapopo nek kowe rasa ndelok aku, sing penting kowe ngerti nek aku ndelok kowe lho, kurang piye to ya? Enak banget to sama Allah itu. Enak banget. Kita gini sama Allah, Allah menunduk kepada kamu. Engkau berdiri sama Allah, Allah datang berjalan kepada kamu. Engkau melangkah satu langkah, Allah melangkah satu depa. Engkau melangkah satu depa, Allah melangkah sepenggala kepadamu. Allah lebih rendah hati daripada kamu kepada dia. Jadi ingat Allah sudah cukup. Tercapai. Dan sekarang aja sudah terbukti kok. Saya itu ditakdirkan deket sama FHUI itu sudah 30 tahunan ya Pak ya. Dan itu ternyata bukan tidak ada artinya. Bukan karena saya ternyata oleh Allah dikasih kesempatan dan rezeki untuk dekat dengan orang-orang yang memang akan menjadi pengurus-pengurus inti Indonesia. Mahfud MD. Angel tuh ndelok wong kaya ngono kae. Ya toh, dan itu harus di Madura lahirnya. Kalau Mahfud MD lahirnya tidak di Madura, tidak seperti itu. Gitu loh. Kalau Busro lahir di Madura, ya habis Indonesia ditradui kabeh. Maka harus ada Busro yang punya kejogjaan, harus punya kejawaan yang moderat, yang halus, yang seperti ya dosen lah. Kalau Mahfud kan udah tidak bisa. Kalau ini salah ya salah. Tidak lama hidup di dunia dan kau akan segera kembali ke asalmu. Yaitu di akhirat tempatnya, ning akhirat ya sejatine mung amal becik sangune, hanya amal baik tiketmu untuk menuju asal usul sejatimu itu. Ojo ngucap bodho yo ben, jangan membiarkan dirimu hidup tanpa meneliti, tanpa menembus hijab-hijab, tanpa membuka tabir-tabir. Golek ilmu. Kudu telaten. Telaten tidak ada bahasa Indonesianya. Hanya ada di dalam bahasa Jawa. Apalagi bahasa Arab, bahasa Inggrisnya tidak ada. Telaten. Dan ini serius nih. Nah, kalau ada seribuan kata-kata dari bahasa Jawa yang tidak ada di bahasa lain. Misalnya, kami sosolen. Ini sangel. Gitu. Geringgingen, sakit perut, suduen, senep, mules. Orang Barat tidak paham what is mules, what is suduen, what is mbededek. Was, you don't understand that. Suduen, namanya. Pesing. Badek. Banger. Prengus. Wah, so many kind. We are so old. Yeah. Jatuh, fall down. Depend on what way you fall down, gitu. Nek ngene ngeblak, ngene nyungsep, nek ngene nyungsep, bleta ngeblak, jempale, jengking, ada. We are going to lead the world, gitu ya. Tapi cara memimpin kita tidak seperti Israel dan Amerika memimpin dunia. Kita akan mencintai mereka semua. Inilah ning dunia pirosu ini kita teruskan dengan James. Tanah hadiah Allah ini akan kita rubah bersama-sama. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya akan meminta Pak Busro untuk ibarat kita bikin masjid yang bikin apa nih dhuwure kuwi jenenge? Kubahnya. Kalau saya bikin tanya jawab itu untuk tradisi diskusi bagus, tapi tidak bagus untuk torikot ilmu. Jadi kalau Anda nanya terus dijawab itu tidak baik. Yang baik adalah Anda memiliki pertanyaan yang bagus untuk tahap hidupmu, terus engkau mencari sendiri jawabannya. Dan kalau engkau menemukan sendiri jawabannya, itu yang namanya ilmu. Nek gue dikandani, itu ilmu jenenge. Nah, ini alasannya waktu gue sentek. Tapi kan benar ini. Benar kan? Lebih bagus engkau mencari sendiri, menemukan sendiri. Timbangannya dijodoh. Oke, mending golek. Dewe. Mana Pak Busro? Cak Nun dengan kru Kiai Kanjeng merepresentasikan atau mewujudkan salah satu hadis Nabi tentang pertanyaan dalam bahasa pertanyaan. Siapakah orang yang paling bermanfaat? Orang yang baik itu, orang yang baik ialah orang yang paling banyak membawa manfaat kepada sesamanya. Bahasa hadisnya, khairunnas anfa'uhum linnas. Misi Cak Nun dengan Kiai Kanjeng sudah banyak memberikan semangat, membangkitkan semangat dan seterusnya. Atas nama pribadi dan keluarga besar FAUI, kami untuk sekian kalinya menyampaikan terima kasih kepada Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Mudah-mudahan misi, bukan saja ini misi kebudayaan, ini sudah levelnya misi peradaban. Misi peradaban yang beradab, yang tauhidi, ini terus memperoleh naungan ridha Allah, semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Dan pada saatnya nanti Cak Nun dipanggil, bisa khusnul khotimah. Tapi diterima arwahnya dengan segala amalnya, pakaiannya, rambutnya. Jadi untuk Cak Nun seperti itu, kita mendoakan mudah-mudahan Kiai Kanjeng ke depan semakin khairunas anfa'uhum linas. Apakah hidup ini teman-teman sekalian, hidup ini tidak tergantung Anda kaya atau miskin, tidak tergantung Anda sarjana atau bukan, tidak tergantung Anda itu hebat atau tidak hebat, tergantung pada ketepatanmu meletakkan dirimu di depan Tuhanmu. Kalau engkau tepat meletakkan diri, maka Anda hidup dalam tingkat yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih lama. Anda tidak akan disuruh hidup lagi menjadi binatang. Ini kalau ngomong agak lebih luas. Tapi pokoknya intinya, jangan ngejar jabatan lah. Kalau Anda orang baik, ya mesti jadi pejabat lah. Kan begitu kan? Nggak usah kejar-kejar penonton, nggak usah kejar-kejar pembeli. Kalau warungmu memang sehat dan indah dan enak, ya orang kan datang lah. Pokoknya konsentrasi untuk melayani siapa saja di dalam pekerjaanmu, maka uang akan datang sendiri kepadamu. Anda dapat uang banyak tanpa menjadi kapitalis. Ini bos ya. Orang kayak Busro ini kan tidak menawar-nawarkan dirinya bahwa dia kemudian nanti dites di DPR, sekarang itu kan prosedur. Dan Busro mau berkorban untuk itu, nah aku ragelum. Nah, tapi Pak Busro mau rendah hati seperti itu, dan itu kemuliaan yang luar biasa. Kalau saya tidak punya kemuliaan seperti itu. Gitu. Pokoknya tidak ada tindakan yang tidak bisa dipuji. Asalkan niatnya benar-benar untuk altar. Mudah-mudahan dengan demikian Anda menjadi makhluk Allah. Ulil albab ini terus. Ulil absor. Ulil nuha. Itulah nubuah. Anda menjadi tiga itu. Atau dibagi. Yang ulil absor siapa? Ulil albab siapa? Ulil nuha siapa? Mahasiswa ya. Nah kalau sudah lulus jadi ulil albab, ulil nuha, ulil absor, baru boleh jadi ulil amri. Sekarang tiba-tiba jadi ulil amri. Albabnya mana, absornya mana, gak ngerti apa-apa jadi pemimpin. Jadi pemimpin, jadi alimul ghaib dulu, wasyahadah dulu, baru Rahman Rahim, baru Malik. Setelah Malik, kamu harus pertahankan mukmin, muhaimin. Kalau engkau sudah mukmin, kudus, salam, mukmin, maka engkau aziz. Kamu tidak perlu mengajukan diri, kamu tetap akan dipilih oleh orang. Kalau kamu aziz lulus, maka kamu akan jabar. Kemudian kamu mutakabir seolah-olah engkau adalah Allah yang tajalli ke bumi. Allah memberi ilmu yang sangat jelas, engkau tidak pakai. Kamu loncat-loncat ke sana kemari. Kamu pakai urut-urutan. Semua itu ada urut-urutannya. Tidak ada dua yang tidak berasal dari satu. Tidak ada lima tidak berasal dari empat. Saudara-saudara. Oke, ini cahaya akan memancar ke Indonesia. Dan cahaya itu dipantulkan Allah melalui akal, pikiran, dan nurani fakultas hukum yang semakin hari semakin memantulkan cahaya Allah. Maka mari kita sekarang rayakan cahaya. Karena sekarang sebelum cahaya, nanti Anda pulang cahayanya akan memantul dari Allah ke Anda, ke seluruh bangsa Indonesia.